Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asyarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, anna al-musannifa rahimahullahu lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. Bahwasanya musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala beliau telah menyebutkan tauhid, keutamaan tauhid dan perrealisasian tauhid, maka sesuailah beliau menyebutkan rasa takut dari lawannya, yaitu kesyirikan. Liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi, agar seorang mukmin mewaspadainya dan takut terhadapnya atas dirinya, takut kesyirikan tersebut akan menimpa dirinya. Al-khawfu tawakku'u makruhin, wahuwa diddul amni. Al-khawf, kekhawatiran akan perkara yang dibenci. Dan al-khauf ini merupakan lawan dari keamanan, lawan dari rasa aman. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillahi, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. La yaghfiru an yushraka bihi, أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. Tidak mengampuni dosa syirik, yaitu Allah Azza wa Jal tidak memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan ia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ أَيْ يَغْفِرُ مَا دُونَ شِرْكِ مِنَ الذُّنُوبِ, dan mengampuni dosa yang lainnya, yaitu mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. لِمَنْ يَشَاءُ أَيْ لِمَنْ يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَسْبَ فَضْلِهِ وَحِكْمَتِهِ, yaitu bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk mengampuninya dari kalangan para hambanya sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya. Al-Khalilu alladhi balagha a'la darajatil mahabbati, yang mencapai tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Wal muradu bihi Ibrahim alaihi salam alladhi ittakhadhahu Allahu khalilan, dan yang diinginkan dengannya adalah Ibrahim alaihi salam, yang Allah azza wa jalla telah menjadikannya sebagai kekasih. Ujnubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak-anakku, ij'alni wa iyyahum في جانب وحيز بعيد عن ذلك. Jadikanlah aku dan mereka, yaitu anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berada di satu sisi dan tempat yang jauh dari kesyirikan, dari peribadahan kepada berhala. Al-asnamu jam'u sanamin, wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashari aw ala surati ayyi hayawanin. Al-asnam merupakan jamak dari sanam, yaitu segala sesuatu yang dipahat dalam bentuk manusia atau dalam bentuk hewan apapun. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatil ula, makna secara global ayat yang pertama, أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. معنى سرى global ayat yang pertama yaitu إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, khabar yang dikuatkan, bahwasanya Allah azza wa jal tidak mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukannya, dalam rangka memperingatkan kita dari kesyirikan. وَأَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا لِأَلَّا نَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang ia kehendaki untuk mengampuninya sebagai keutamaan dan karunia darinya, agar kita tidak berputus asa dari rahmah Allah Azza wa Jal. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati thaniyati, makna asra global ayat yang kedua, أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها. Bahwasanya Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jalla agar menjadikannya dan anak-anaknya berada pada sisi yang jauh dari peribadahan kepada patung-patung, dan agar menjauhkan antara dirinya dengan patung-patung tersebut. لأن الفتنة بها عظيمة. Karena sesungguhnya fitnah disebabkan karena patung-patung tersebut begitu besarnya. ولا يأمن البقوع فيها. Dan beliau Nabi Ibrahim عليه الصلاة والسلام tidaklah merasa aman dari terjatuh ke dalamnya. Yaitu beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Munasabatul ayataini lil babi. kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab. Anna al-ayata al-ula tadullu ala anna syirka a'zamu dhunubi. Bahwasanya ayat yang pertama menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan dosa yang terbesar. Lianna man mata alaihi la yughfaru lahu. Karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan tidak diampuni. Wahada yujibu lil abdi shiddatal khawfi min hadha dhambi alladhi hadha sya'nuhu. Dan ini mewajibkan bagi seorang hamba ketakutan yang sangat dari dosa ini yang demikian keadaannya. Wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahima khafa syirka ala nafsihi wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu. Dan ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam khawatir kesyirikan akan menimpa diri beliau. Dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkannya darinya. Famadhannu bighairihi. Lalu bagaimana sangkaanmu dengan selain beliau? Yaitu kalau Ibrahim alaihi salatu wasalam saja, Abul Anbiya, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, maka semestinya yang selain beliau lebih-lebih lagi. Khawatir, tidak merasa aman, terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Fal ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirki. Maka dua ayat ini menunjukkan wajibnya takut dari kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula yang pertama, anna syirka a'zamu dhunubi. Bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni kesyirikan bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Ats-tsaniyah yang kedua, annama 'ada syirka min adz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyiati. Bahwasanya dosa-dosa selain kesyirikan, apabila pelakunya tidak bertaubat darinya, maka ia masuk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'allahu ghafarahu bila taubatin. Apabila Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Azza wa Jalla mengampuninya dengan tanpa taubat. Wa in syaa'a 'adzaba bihi. Dan apabila Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah akan menyiksa pelakunya dengan sebab dosa tersebut. Fa fi hadza dalilun 'ala khuturati syirki. Maka di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahayanya kesyirikan. Atsalitsatu faedah yang ketiga, al-khaufu minasyirki. Takut dari kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihi salamu wa huwa imamul hunafai walladhi kassara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fakaifa biman dunahu. Karena sesungguhnya Ibrahim alaihi salam, sementara beliau adalah imam orang-orang yang menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangan beliau, beliau khawatir kesyirikan akan menimpa diri beliau. Maka bagaimana dengan orang-orang yang kedudukannya di bawah beliau? Arabiatu yang keempat, masru'iyatu du'ai lidaf'il bala'i. Disyariatkannya berdoa untuk menolak musibah. Wa annahu la ghina lil insani an rabbihi. Dan bahwasanya seseorang tidak bisa merasa cukup dari Rabbnya. Al-khamisatu, faedah yang kelima, masru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dhurriyyatihi. Disyariatkannya doa seseorang untuk dirinya dan keturunannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. As-sadisatu, faedah yang keenam, ar-raddu 'alal juhali alladhina yaquluna la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummati fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Bantahan kepada orang-orang yang bodoh yang mengatakan bahwa kesyirikan tidak akan terjadi pada umat ini, sehingga mereka pun merasa aman dari kesyirikan, lalu mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan di antara ya ikhwan, wujud takutnya seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan adalah dia belajar. Mempelajari tentang kesyirikan, apa saja yang termasuk kesyirikan. Adapun seseorang yang mengatakan, saya khawatir terjatuh kepada perbuatan syirik, tapi dia tidak belajar. Dia tidak bersemangat dan bersungguh-sungguh mempelajari tentang kesyirikan, maka ucapannya tersebut hanyalah sesuatu yang ada di lisannya saja. Karena seseorang yang benar-benar takut terhadap kesyirikan, khawatir kesyirikan menimpa dirinya, dia akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, bersemangat. Mempelajari macam-macam kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, agar ia bisa terhindar darinya. Maka di sini kita memetik sebuah faedah penting dalam bab al-khauf minasyirki ini adalah al-hirs fi ta'allumi anwa'i syirki. Semangat untuk mempelajari macam-macam kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Apa saja macam-macamnya? Bagaimana saja bentuk-bentuknya? Dan yang serupa dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.